melanjutkan ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha. Intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Fa'aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada para rasulnya. Iman kepada Allah terkhusus dalam masalah mereka ini untuk mereka mengimani bahwa Allah Wahidul Ahad, Zat yang Maha Esa, satu-satunya, tiada sekutu baginya, tiada istri, tiada anak baginya, dan yakini oleh kalian, kaum Nasoro, bahwa Isa adalah hamba Allah yang Allah ciptakan, makhluk seperti yang lain, dimuliakan oleh Allah dengan risalah, sehingga beliau Rasul, utusan Allah. Makanya kemudian Allah tegaskan lagi, wala taqulu thalatha. Jangan kalian katakan tiga. Jangan kalian jadikan Isa alaihi salam juga ibunya sebagai sekutu bagi Allah. Sehingga tiga, trinitas. Wal'iyadzu billah, Allah, Isa, dan ibunya, Maryam. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi dan maha mulia Allah dari ucapan mereka semua. Dan ini sama ayat dengan Al-Maidah 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal kata Allah, tidak ada Tuhan yang hak, yang disembah dengan hak, melainkan Tuhan yang satu, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nasara la'anahumullah sangat menghina dan mencela Allah dengan akidah dan keyakinan mereka. Wala taqulu thalatha, kaum Nasara dengan berbagai macam sekte dan kelompok mereka seperti yang Rasul sebutkan, terpecah mereka menjadi 72 golongan. Banyak kelompok dan sekte-sekte mereka. Tetapi hal yang menyatukan mereka sama semua kelompok-kelompok itu, at-tathlits, masalah trinitas ini, bahwa ketuhanan itu terdiri dari tiga ini. Mereka katakan alaihim la'ainullah, bahwa Allah itu jauhar yang menjadi inti pokok satu jauhar wahid, tetapi ada tiga bagian atau tiga isi pada dirinya, yaitu Ab, Tuhan Bapa, Ibn, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Ab yang mereka maukan, Tuhan Bapa, adalah wujud. Wujud. Ruhul Kudus mereka maukan Al-Haya, kehidupan. Al-Ibn, Tuhan Anak, adalah Al-Masih, Isa. Tentunya penjabarannya banyak perselisihan di antara mereka. Mereka ada yang katakan bahwa Isa ilah, Tuhan, sesembahan. Karena Allah berikan padanya al-khawarid, perkara yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Menghidupkan yang mati, menyembuhkan penyakit, dan yang lain-lainnya. Dan itu dengan kehendak Isa. Artinya dengan kesengajaan beliau lakukan semua itu. Mereka katakan ini di luar kemampuan manusia. Artinya yang melakukan gak mungkin manusia. Pasti Tuhan bisa menghidupkan dan seterusnya. Tetapi para ulama sebutkan kepada mereka, kalau memang Isa alaihissalam mampu melakukan semua itu secara menyendiri, artinya dari kemampuan dan keinginan beliau pribadi, tidak ada takdir dari Allah dan izinnya, bukan kekuasaan Allah, ayat mujizat yang Allah berikan padanya, kalau demikian, semestinya beliau sendiri bisa menyelamatkan diri dari musuh-musuhnya, bisa dengan mudah menyelamatkan dirinya dari berbagai gangguan dan kezaliman mereka, padahal tidak terjadi yang demikian. Selain daripada itu, banyak para nabi yang juga diketahui oleh kaum Nasara punya khawarid. Punya hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Nabi Musa misalnya. Tak mungkin manusia bisa melakukannya. Tongkat, beliau lempar jadi ular, memangsa semua ular yang direkayasa oleh tukang sihir. Laut dipukul oleh beliau terbelah menjadi dua, dan banyak lagi sudah mujizat yang Allah berikan kepada Musa. Kenapa mereka juga tidak meyakini Musa sebagai Tuhan? Karena gak mungkin yang melakukannya manusia, pastilah Tuhan. Tapi anehnya, dan itu pertentangan tanabut pada mereka, mereka tidak yakini Musa alaihissalam sebagai sesembahan. Makanya batallah segala pengakuan mereka bahwa Isa adalah Tuhan dengan kemampuan yang ada pada beliau. Kaum Nasara ini banyak perselisihan pada mereka, bahkan disebutkan kalau saja 10 dari uskup mereka kumpul, pendeta dan pembesar-pembesar gereja mereka kumpul, pasti akan berselisih dalam masalah agama sampai ke 11 pendapat. Jadi 11 pendapat. Karena sangat bertentangan, sangat dahsyat perpecahan dan perselisihan di tubuh mereka. Kalau orang mengatakan, artinya mereka solid, mereka Masya Allah kelihatan akur dan terlihat taat kepada apa namanya katedral atau keputusan Roma atau beta sama-sama Paulus atau yang ini, sepakat sekali kayaknya itu semua, dan kita tahu itu dari Rabbul Alamin karena Allah katakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu kira pandang, kamu pandang mereka itu bersatu, padahal hati mereka saling centang perenang, saling berselisih satu dengan yang lain. Gak akan ada pernah kesepakatan pada mereka. Bagaimana tidak mereka berdiri di atas kekufuran? Tidak akan mungkin kekufuran itu bisa menyatukan mereka. Tentang kaum Nasara ini, pendapat mereka bahwasanya antara Lahud dan Nasut telah lalu, antara sifat kemanusiaan Isa pada diri Isa alaihissalam dan sifat ketuhanan Allah. Ini bagaimana terjadinya? Apa yang terjadi? Berselisih lagi mereka. Sebagian mereka mengatakan keduanya menyatu. Artinya masuk. Jadi sifat na'udzubillah ini tentunya sebatas keyakinan mereka, sampaikan bahwa ketuhanan itu masuk ke dalam diri Isa. Sebagian yang lain bilang ini satu kelompok punya pengikut, punya ini sekte. Yang lain mengingkari, mengatakan lah bukan begitu, tetapi bukan sekedar menyatu, larut, bukan masuk begitu saja. Tetapi larut sudah, Isa adalah Allah, dan Allah adalah Isa. Larut jadi satu sudah, bukan sekedar masuk begitu. Sebab ini kelompok, satu lagi punya pengikut dan punya sektenya sendiri. Yang lain lagi, mengingkari itu pula. Walhasil, masing-masing, dari mereka mengkafirkan yang lainnya. Satu kelompok setiap sekte dari mereka mengingkari bahkan mengkufurkan kelompok sekte yang lain dalam Nasara. Mereka semua kufar. Dan ayat ini ketika Allah katakan wala taqulu thalatha, jangan kalian katakan Allah itu tiga. Seperti tadi dalam Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Telah kufur orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga ketuhanan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Bantahan keras dan tegas kepada mereka. Kedustaan yang Allah bantah sendiri. Di ayatin tutla. Di ayat yang itu dibaca, dikaji. Sampai akhir zaman kelak. Dalam Quran. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Di ayat ini Allah katakan wala taqulu tsalatsa. Maka bagaimana mungkin dikatakan bahwa Islam itu menghargai perbedaan? Bagaimana bisa diterima dan dibenarkan seruan yang mengajak untuk adanya toleransi di antara agama-agama yang ada dihormati, dimuliakan? Apa yang dimuliakan? Allah dustakan, Allah yang membantah, Allah kafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir yang mengatakan itu, kata Allah. Dikafirkan mereka oleh Allah, Rabbul Alamin. Secara pici, sebagian mereka membawakan ayat, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan kalian itu, diartikan oleh dia, ummatan wahida, umat yang satu. Umat yang satu. Tetapi, ya, diarahkan sama dia. Allah kehendaki lain, Allah kehendaki untuk adanya perbedaan, adanya perselisihan, adanya ketidaksamaan, sehingga lebih berwarna kehidupan itu, diarahkan ke sana. Dan ini satu penyelewengan terhadap tafsir Quran, karena umat di situ yang dikehendaki millah, agama, ajaran. Kemudian mereka potong ayat, tidak dilanjutkan. Ayat ada keterusannya. Walau syaa'allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin yahdi yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah sesatkan yang Allah kehendaki, Allah beri hidayah yang Allah kehendaki. Yang beriman kepada Allah, yang bertauhid hanya kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya. Yang menolak, kufur dan tidak mau iman, tidak mau taat kepada Allah, kepada Rasulnya, tidak bertauhid kepada Allah. Dan dengan itu, Allah sesatkan dia. Allah tidak berikan hidayah kepadanya, Allah murka kepada dia. Yang semacam ini masa sesuatu yang diridhai oleh Allah? Oh, Allah sesatkan, Allah murkai, Allah kafirkan, Allah celah, Allah larang. Wala taqulu tsalatsa. Dipaksakan oleh mereka seakan itu sesuatu yang direlakan oleh Allah, diridhai olehnya, disenangi adanya perbedaan ini, adanya keberagaman keyakinan, agama yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan dengan penuh lancang dan ma'udzubillah sangat jauh, kalau bukan sekedar untuk menjelaskan kebatilan dan kesesatan mereka yang sangat nyata, gak tega seorang muslim untuk menyampaikannya. Dari mereka ada yang mengatakan bahwa kalau nanti di hari kiamat, Rabbul Alamin Allah paling hanya tersenyum simpul. Melihat surganya yang begitu luas, yang sudah menunggu di pintu surga itu, Rasulullah Isa tinggal masuk, nunggu. Mahatma Gandhi. Naam, dia sebut Mahatma Gandhi. Kemudian sama lagi dia sebut. Martin Luther atau siapa lagi, tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh komunis bahkan, bulan, Yesus ini dan yang lain-lain. Bagaimana yang semacam ini bisa dibenarkan? Bahkan bagaimana bisa keluar dari lisan seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT? Allah celah dan Allah murkai semacam ini. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Hadil Arwah atau Hidayatul Hayarah, maaf, beliau menyebutkan terjadi dialog dengan salah seorang rahib atau pendeta Nasrani. Dia sampaikan kepadanya dalam keadaan mereka si atau rahib ini, si pendeta ini yakin benar agamanya dan keyakinan yang dia pegangi. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalian sadari atau tidak, kalian ini telah mencela dan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa mereka mungkin Tuhan Allah. Marah si pendeta ini. Siapa bilang kami sangat menghormati, memuliakan Allah, Allah tadi bahasa mereka. Kami sangat memuliakan dan menjunjung tinggi. Kalian telah mencela. Dari mana Anda bisa menuduh demikian? Kata Ibnu Qayyim, karena kalian tidak beriman dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan kalian anggap ajarannya sesat, tidak benar, dan tidak kalian ikuti. Beda, kata mereka. Itu keyakinan kami kepada Muhammad SAW. Menolak kenabian beliau, tidak taat dan mengikuti beliau, dianggap salah dan sesat, bahkan kufur ajarannya. Dengan itu kalian telah mencela Allah. Kok bisa? Kata si pendeta, kata Imam Ibnu Qayyim, pada kenyataannya Rasul SAW berdakwah 23 tahun beliau berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan sirah beliau banyak peperangan terjadi dan selalu saja Rasul SAW yang menang bersama para sahabat. Dan itu berlanjut setelah beliau wafat, para sahabatnya, umatnya yang beriman kepada beliau dalam peperangan demi peperangan dengan kufar, orang-orang kafir, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Sekian banyak peperangan ma'ruf dalam sejarah. Selain daripada itu, yang kedua, bahwa umat beliau yang beriman dan mengikuti beliau semakin hari terus semakin bertambah. Tidak ada hentinya, tidak berkurang, bahkan bertambah. Semakin besar, semakin banyak pengikutnya orang-orang yang beriman kepada beliau. Imam Ibnu Qayyim, kalau memang beliau itu rusak dan sesat, bahkan kufur ajarannya, kenapa didiamkan oleh Allah? Bahkan terus dibiarkan menang dalam peperangan-peperangannya. Kenapa tidak dihentikan dan dimusnahkan oleh Allah seperti yang lain-lainnya? Dan umatnya terus bertambah, kenapa tidak sebaliknya? Terus Allah biarkan dan dengan jarak waktu yang sangat lama, sekian ratus bahkan ribu tahun, terus di bertambah umat beliau sesat. Dan dibiarkan itu oleh Allah. Dengan anggapan kalian bahwa Rasul ini kufur ajarannya, tidak benar, tidak ini, berarti kalian mencela Allah. Karena berarti Allah membiarkan kerusakan, membiarkan kesesatan, bahkan dibiarkan umatnya terus bertambah dan bertambah. Kalian mencela Allah. Selain daripada itu, kalian pula, kata Ibnu Qayyim, tidak mengimani Rasulullah, berarti kalian pula pada hakikatnya tidak mengimani Rasul-Rasul Allah yang lain. Kata si pendeta, oh beda, kami mengimani. Dengan penjelasan Anda tadi, ya sudah, kita akui bahwa Muhammad benar dan baik ajarannya. Seperti para nabi yang lain pula dengan ajarannya. Dan setiap nabi akan umatnya yang bersamanya akan bahagia dengan ajarannya. Dia menerima dan mengakui kebenaran Rasulullah SAW dan ajaran yang beliau bawa dan beliau sampaikan. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau kalian imani, kalau benar kalian tahu dan kalian yakini benarnya ajaran Rasul SAW, maka kewajiban kalian untuk beriman kepadanya, enggak ada pilihan kalian. Karena Rasulullah SAW sebutkan dari salah satu ajaran beliau, la yasma'u bi ahadun min hadhil umma yahudiyun au nasraniyun yamutu yawma yamut walam yu'min bima jitu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak mendengar dakwahku ini, satu pun dari umat ini, umat dakwah, Yahudi atau Nasrani, sampai dia mati belum juga beriman dengan yang aku bawa, dia pasti menjadi penghuni neraka. Wajib kalian mengimani Rasul, karena ini ajaran Rasul SAW. Walhasil dia selalu terbantah, selalu terpojok, tidak bisa punya hujah, hingga si pendeta katakan kepada Ibnu Qayyim, sudah, kita bicara dunia aja, enggak usah bicara agama. Al-Muhim, kekufuran mereka, seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah, kekufuran yang tiada batasnya, terus dikembangkan oleh mereka, ditambah-tambah, dan pendapat serta kesesatan mereka bertambah hari semakin menjadi-jadi waliyadzubillah. Mereka bahkan kalau saja munsif, objektif pada dirinya, cukup menunjukkan kesesatan diri mereka sendiri. Di mana ada yang menyatakan Isa itu ilah, Tuhan. Ada yang mengatakan, lah bukan Tuhan tapi syarik, sekutu bagi Tuhan. Ada yang mengatakan, lah bukan sekutu tapi walad, ibn. Ibnullah, anak dari Tuhan. Dan masing-masing ini kan beda-beda, gak mungkin. Mana yang benar dari kalian? Sepakati coba. Gak pernah bisa sepakat mereka. Yang ini katakan Tuhan itu sendiri. Lah, yang lain sekutunya bukan Tuhan, bukan dia. Tapi sekutu bagi Tuhan, syarik. Yang lain bilang, lah bukan sekutunya, anaknya Tuhan. Waliyadzubillah. Walhasil itu, kekufuran dan kesesatan mereka, Rasulullah SAW. Intahu khairan lakum. Maka berhentilah kalian, kata Allah. Selesai sudah dari kekufuran kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallah ilahun wahid. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Allah itu sesembahan yang satu. Maha suci dia. Untuk dia punya anak. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Subhan semula dalam bahasa Arab maknanya sesuatu yang sangat jauh kemungkinannya, bahkan mustahil. Itu subhan. Dalam bahasa misalnya kalau kamu dengar, oh ini pelakunya Fulan, sementara kamu kenal siapa Fulan. Kamu katakan secara bahasa Subhan, ayyafa'alahu Fulan. Jauh kemungkinannya, gak mungkin saya tahu siapa Fulan, gak mungkin dia yang melakukan. Karena kamu tahu amanatnya, karena kamu tahu kejujurannya dan yang lain. Hasil itu makna Subhan. Makanya Allah katakan Subhan mensucikan dirinya dari segala tuduhan atau anggapan keyakinan musyrikin, kufar terhadap Allah SWT. Jauh sekali mustahil untuk kemudian Allah punya anak nanti ingkari dan dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan subhana ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard kafa billahi wakila. Bagi Allah segala yang di langit dan segala yang di bumi, semua makhluk, semua adalah kekuasaan Allah. Di ayat lain Allah katakan badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dalam An'am, Allah yang menciptakan langit dan bumi, badi', mubdi'. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semula aku enggak faham apa arti badi', apa yang dimaukan, sampai aku mendengar orang Badu di zaman itu, Badui sangat menjaga kemurnian bahasa Arab. Makanya menjadi hujjah dalam bahasa omongan mereka. Alhamdulillah, aku mendengar dua orang ini berselisih tentang suatu sumur atau mata air. Yang satu mengatakan, ana mubdiruha. Ana mubdiruha. Dari situ Ibn Abbas faham, mengerti bahwa ibda atau mubdi atau badi, yang pertama menciptakan, tidak ada yang mendahului. Yang dimakan badu ini, aku yang menggali pertama, aku yang buat. Belum ada orang sebelum aku mau membuat sumur ini. Al-Muhim, dengan itu makna badi usamawat, Allah yang menciptakan langit, Allah yang membuat, Allah ciptakan bumi, dan tidak ada siapapun yang sebelum Allah. Tidak ada yang selain Allah yang menciptakan keduanya. Allah yang pertama dan hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah punya anak, Allah ingkari. Walam takul lahu sahibah. Dan tidak ada pula istri bagi Allah. Wa khalaqa kulla syai'. Allah ciptakan segala sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat sifat ketuhanan haruslah sempurna, ghani, maha ghina, kaya dalam artian tidak butuh dengan selain dirinya. Sifat Tuhan harus demikian, bukan itu. itu tidak perlu sedikit pun dengan yang selain dirinya. Oleh sebab itu, ketika mereka katakan Allah punya istri, Allah punya anak, semua ini celaan, aib bagi Allah, karena dengan itu berarti Allah membutuhkan yang selain dirinya. Allah, na'udzubillah, mereka katakan demikian, membutuhkan istri, kemudian beranak. Makanya semua itu Allah ingkari dalam beberapa ayat Quran. Di An-Nisa ini, di Al-An'am, di Maryam, anda'au lirrahmani walada wa mayambagi lirrahmani ayat takhidha walada. Wa mayambagi lirrahman, tidak patut sama sekali, tidak benar. Kalau mereka katakan bahwa Rahman, Allah mengangkat anak atau punya anak. Allah katakan lam yalid wa lam yulad dalam Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, karena semua itu hajat kepada selain dirinya. Menunjukkan kebutuhan kepada selain ya, berarti tidak sempurna, tidak utuh. Sementara yang menjadi sesembahan, yang menjadi Tuhan haruslah sempurna, hadi. Tidak butuh dengan apapun itu selain dirinya, subhanallah. Ta'alallah amma yaquluna 'uluwan katsira. Maha tinggi Allah dari segala ucapan, perkataan mereka. Makanya ketika menyebutkan tentang para rasulnya dengan ajaran yang mereka bawa, Allah sucikan dirinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Rabbmu, Rabbul Izzah. Amma yasifun, dari segala sifat yang dinisbatkan oleh musyrikin kepada Allah. Allah sucikan dirinya. Karena ini ajaran musyrikin. Ajaran kufar yang turun-temurun dari nenek moyang mereka semenjak dulu. Allah tolak dan Allah ingkari itu. Allah dustakan. Subhana rabbika rabbil izzah. Amma yasif. Itu ajaran musyrikin. Hanya mencela Allah. Hanya merendahkan Allah, karena dengan itu anggap mereka telah menganggap Allah butuh dengan yang lain, Allah lemah. Ta'alallah. Wassalamun alal mursalin. Disalamati manhajihim. Disalamati aqidatihim. Disalamati imanihim. Allah sebutkan salam alal mursalin karena keselamatan manhaj para mursalin, keselamatan akidah para mursalin, keselamatan iman para mursalin. Karena ajaran mursalin itu yang benar kepada uluhiyah, terutama tentang sifat-sifat ketuhanan. Kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selamat adalah ajaran mursalin. Makanya Allah puji. Wassalamun alal mursalin. Hanya tidak akan bisa mereka mengenal Allah kecuali dengan manhajul mursalin. dengan ajaran dan akidahnya para mursalin, seperti apa Rasul ajarkan dan para nabi itu ajarkan kepada umatnya. Hanya dengan itu mereka akan bisa memuliakan Allah. Adapun ajaran mereka musyrikin, Allah katakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi was-samawati wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun bi yamini. Sementara bumi ada dalam genggaman Allah, langit ada dalam lipatannya, terlipat dalam tangan kanannya subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ma qadarullah haqqa qadri. Musyrikin tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya dan sepantasnya. Kebesaran Allah begitu mulia, begitu besarnya. Rasulullah sebutkan yaqbidullahul arda yaumal qiyamah biyamini wayatwis sama atau wayatwis samawat biyamini. Allah genggam bumi dengan tangannya. Allah lipat langit-langit yang sebesar ini, bumi langit, dengan tangan kanannya di hari kiamat. Kemudian Allah katakan, Anal Malik aina mulukul ard. Aku penguasa. Satu-satunya. Mana para penguasa bumi? Kecil dan hina dan gak ada apa-apanya mereka sudah di hari itu. Kebesaran Allah yang semacam itu. Kemudian hendak mereka katakan Allah masih butuh istri, waliyadzubillah, punya anak, diperanakkan. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah memuliakan Allah. Mereka hanya merendahkan dan mencela Allah. Seperti yang dikatakan Nasara maupun kufar yang lainnya sama. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan yang seharusnya. Hanya mukmin wahid yang bertauhid dan beriman yang memuliakan Allah dengan yang seharusnya. Dengan ajaran mursalin yang mereka imani, tuntunan Rasulullah SAW, dan itu mereka mengagungkan Allah dengan sesungguhnya, dengan Quran dan tuntunan sunnah. Allah Ta'ala mengatakan jami'il ma'ayat Allah SWT.